إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita melanjutkan tafsir surah Al-Haqqah dari kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim lil Imam Al-Hafidz Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Abi Al-Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Yaitu firman Allah taala, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Dan apabila ditiupkan sangkakala dengan sekali tiupan, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّتَ ذَكَّةً وَاحِدَةٌ. Dan diangkatlah bumi dan gunung, dan kemudian dibenturkan dengan sekali benturan dan hancur. فَيَوْمَئِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ. Maka ketika itulah terjadi apa yang terjadi dari hari kiamat. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Maka langit pun terbelah. Ketika itu langit terlihat begitu lemah. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا. Dan malaikat pun berada di penjuru-penjuru langit. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Dan ketika itu yang membopong atau yang mengangkat arsh sehingga sana Rabbu, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di atas mereka ada 8 malaikat. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itulah semua manusia akan diangkat amal-amalannya atau akan diperlihatkan amalan-amalannya dan tidak akan tersembunyi dari kalian apapun itu. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, mukhbiran an ahwali yaumil qiyamah. Wa awwal dzalik nafkhatul faz'i. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan mengenai kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Wa awwal dzalik nafkhatul faz'i. Dan yang pertama kali adalah tiupan ya sangkakala untuk mengagetkan, namanya nafkhatul faz'. ثم يعقبها نفخة الصعق. Kemudian setelah itu ditiupkanlah نفخة الصعق. حين يسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. Yaitu tiupan kehancuran di mana seluruh yang di langit dan bumi hancur kecuali apa-apa dan siapa-siapa yang Allah kehendaki tidak hancur. ثم بعدها. Kemudian setelah itu adalah nafkhatul qiyami li rabbil alamin wal ba'thi wan nushuri. Kemudian tiupan yang ketiga adalah tiupan kebangkitan manusia untuk menghadap Rabb semesta alam. Tiupan kebangkitan, tiupan dikumpulkannya seluruh manusia. Wahiyya hadihin nafkah. Inilah yang dimaksud tiupan sangkakala dalam ayat, dalam surat Al-Haqq ayat 13 ini. Waqad akadaha hahuna bi annaha wahidatun. Di sini ditekankan bahwasanya tiupannya itu sekali saja. Li'anna amrallahi la yukhalaf wa la yumana'u wa la yahtaju ila taqrarin wa la ta'kidin. Dikarenakan sekali perintah Allah, tidak ada yang mampu untuk menyelisihinya. Tidak ada yang mampu untuk menghalanginya, sehingga tidak butuh untuk diulangi. Cukup sekali, maka hal itu terjadi. Wa qala Rabi' hiya nafhatul akhirah. Nafhatu wahidah adalah tiupan yang terakhir. Wa dhahiru ma kullahu, dan zahirnya seperti apa yang kita sampaikan tadi. Walihada qala hahuna, oleh karena itu Allah berfirman pada ayat yang berikutnya, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, dan ketika itu bumi diangkat, gunung pun diangkat dan dibenturkan sekali benturan, ay maddat muddal adimi al-ikadhi, yaitu ketika itu ya bumi dan gunung rata bagaikan kulit yang dihamparkan. Ikadhi, ini pasar Ikadhi di Mekah sana, pasar kulit ya. Pasar Ikadhi ini biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Mereka bertemu di hari-hari pasaran, kemudian mereka akan melontarkan syair-syair Arabnya. Ya, nanti yang membuat syair dia akan sampaikan syairnya, nanti yang mendengar akan mengoreksinya. Nah, ini kebiasaan orang-orang Arab bersyair, dan biasanya di pasar Ikadhi. Dan di situ banyak dijual adim, banyak dijual kulit-kulit samak, ya. Kulit-kulit hewan yang disamak, dikeringkan, kemudian ya dijual di situ. Dan zaman dulu itu sangat berharga, ya. Karena tempat air minum saja, herbal itu terbuat dari kulit. Jadi hewan itu ketika disembelih jangan jangan disobek, tapi benar-benar dikuliti. Kulitnya itu diambil, nanti lobang-lobang dari kaki-kaki diikat. Ya, setelah disamak tentunya diikat, setelah itu nanti bisa untuk wadah air. Ketika pergi safar ke padang pasir, maka airnya dimasukkan ke kulit ini. Ya. Ini adalah tempat minum zaman dulu. Wa tubaddalil ardu ghayral ardi, dan bumi pun diganti bukan seperti bumi yang sekarang ini. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka ketika itulah terjadilah apa yang terjadi. Aiqamatil qiyamatu, tegaklah hari kiamat. Wa syaqqatis sama'u fa hiya yauma idzi wahiyah, langit pun terbelah ketika itu langit begitu nampak lemah. Qala Simak bin Harbin an syaikhin min Bani Asad an Ali. Ali bin Abi Thalib mengatakan, tangsyaqqus sama'u min al-majarrah, yaitu langit itu terbelah dari bagian atasnya. Bagian atasnya terbelah sampai ke bawah. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Wa qala Ibnu Jurayj wa hiya qawlihi wa futihatis sama'u fa kanat abwaba, dan langit-langit pun dibuka, dan ketika itu langit itu memiliki pintu-pintu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ay mutakharriqatun wal 'arsyu bihadha'iha, ketika itu langit berlubang dan di atas langit tersebut ada arsyur rahman, ada arsy-Nya Allah, ada singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ketika kita katakan arsy atau singgasana, jangan dibayangkan seperti singgasana daripada raja yang rajanya lebih kecil duduk di situ, bukan seperti itu, jangan dibayangin ya. Enggak boleh dibayangin seperti itu. Ya. Arsy adalah makhluk-Nya Allah, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah adalah Al-Azim, yang Maha Agung. Ya. Tentunya jangan disamakan dengan singgasana-singgasana makhluk. Karena singgasana Allah, kursinya Allah itu adalah makhluk-makhluk Allah. Tapi makhluk-makhluk yang besar, jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan, ya, perbedaannya antara arsy Allah, singgasana Allah dan langit, tujuh lapis langit ini, itu bagaikan cincin dibandingkan dengan hamparan padang pasir yang begitu luas. Sangat sangat sangat jauh, ya, ukuran daripada, ya, makhluk Allah yang bernama arsy tersebut. Wal malaku ala arja'iha, dan malaikat pun ada di penjuru-penjuru langit. Al malak ismu jinsin, isim jenis, yaitu isim yang mengandung di dalamnya jenis yang disebutkan tadi. Ai al malaikatu ala arja'is sama, malaikat-malaikat ada di penjuru-penjuru langit. Qala Ibnu Abbasin ala ma lam yahi minha, yaitu bagian-bagian langit yang tidak lemah, yang tidak lembek. Karena langit terbelah, rapuh. Nah, ada bagian-bagian langit yang masih kokoh, disitulah malaikat-malaikat berada. Ai hafatiha, yaitu di pinggir-pinggirannya. Wa kadza qala Sa'id bin Jubair wal Auza'i, demikian ditafsirkan oleh Sa'id bin Jubair dan Al Auza'i. Wa qala Dhahaku atrafuha, di ujung-ujungnya. Wa qala Hasan al Basri abwabuha, di pintu-pintu langit. Ya. Ini penafsiran-penafsiran para ulama. Wa qala Rabi' ibn Anas fi qalihi wal malaku ala arja'iha yaqul, Rabi' ibn Anas mengatakan ala mastadaqa minas sama' yang turuna ila ahli al-ardi, yaitu di langit-langit yang berlobang-lobang tadi mereka melihat ke penduduk bumi dari lobang-lobang langit tadi. Wa qauluhu ta'ala wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan yang mengangkat arsy-Nya Allah di atas mereka ketika itu ada 8, ay yaumal qiyamah. Yahmilul arsya samaniyatun minal malaikati, yaitu pada hari kiamat arsy-Nya Allah itu akan diangkat oleh 8 malaikat. Wa yuhtamalu an yakuna al muradu bi hadha al arsy al azimi aw al arsy alladhi yud'u fi al ardi yawm al qiyamati li fasl al qada'i wallahu a'lam bis shawab. Dan bisa dimungkinkan maknanya, kata Al-Imam Ibnu Katsir, yang dimaksudkan arsy di sini adalah arsyul azim, arsy yang teragung, makhluk Allah yang terbesar, yang di atas langit dan bumi. Yang tadi kita katakan bandingan luasnya ini bagaikan yakni cincin dengan padang pasir. Ini kemungkinan yang pertama. Awil arsyil ladzi yudha'u fil ard, atau singgasana sendiri, arsy sendiri yang diletakkan di bumi nanti, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, li faslil qada', untuk memutuskan perkara-perkara hamba, untuk mengadili para hamba. Tinggal kita imani saja, jangan yang dimaksud arsy adalah ini, nanti bingung sendiri. Lalu arsy itu dengan arsy ini maksudnya apa? Bingung lagi. Sudah, tinggal kita beriman, titik, sudah selesai. Lafadznya dan maknanya begitu saja. Ya, nanti juga kalau kita di padang mahsyar akan tahu sendiri. Wa fi hadits Abdullah bin Umairah 'an al-Ahnaf bin Qais 'an al-Abbas bin Abdul Muttalib fi dzikri hamlati al-'arsy. Dan pada hadits Abdullah bin Umairah dari al-Ahnaf bin Qais dari al-Abbas bin Abdul Muttalib mengenai penyebutan hamlatil arsy, malaikat-malaikat yang membopong daripada arsy-Nya Allah, bahwasanya jumlah mereka samaniyatu au'al, ya, ada 8 au'al. Au'al itu saf, berbaris, ya. Jadi penafsiran ini ada 8 malaikat, atau bisa bermakna 8 baris malaikat. Ya, ada 8 baris malaikat, ya, bisa dua kemungkinan tadi. Ya, kalau baris ini seperti firman Allah Taala, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu, datanglah Allah Subhanahu wa Taala untuk mengadili manusia, dan disitulah diletakkan singgasana Allah yang tadi dikatakan, singgasana khusus yang diletakkan nanti untuk mengadili manusia. Dan ketika itu malaikat-malaikat itu bersaf-saf, ya, berbaris-baris. Ya. Kalau shofnya malaikat itu diterangkan dalam hadis seperti shofnya orang yang sholat. Ya, shofnya rapat, lurus. Ya. Rapat dan lurus. Ini adalah shofnya ketika orang yang sholat. Demikianlah shofnya orang yang demikianlah shofnya para malaikat. Maka Allah jadikan syariat ini, kesempurnaan salat adalah ketika ikhwan fi din azakumullah. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id Yahya ibn Sa'id wala haddatsana Zaid ibn al-Habbab qala haddatsani Abu Samh al-Basri qala haddatsana Abu Qubail Huyay ibn Hani annahu sami'a Abdullah ibn Amr yaqul bahwasanya Huyay ibn Hani mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan hamlatul arshi thamaniyatu ma baina mawqi' ahadihim ila muakhir 'ainihi masiratu mi'ati 'amin. Yang akan menopang arsy Allah itu ada 8 malaikat. Di antara jarak matanya, mata satu dengan mata yang lainnya, atau ujung mata ke ujung yang lainnya, dari sini sini, sini ke sini, itu masih ratu mi'ati amin. Jaraknya seperti perjalanan 100 tahun perjalanan. Kan sangat luar biasa besarnya, subhanallah. Apalagi tidak disebut 100 perjalanannya apa ini? Perjalanannya orang jalan kaki, pakai kuda, apa pakai apa burung, ya. Zaman dulu burung, belum ada pesawat, burung. Sehingga dari riwayat nanti akan diterangkan di sini. Yaitu riwayat yang berikutnya, qala Ibnu Abi Hatim haddatsana abi qala kutiba ilayya atau kataba ilayya Ahmad ibn Hafs ibn Abdullah an-Saburi qala haddatsani Ubay qala haddatsani haddatsani abi qala haddatsani qala haddatsana Ibrahim ibn Tahman an Musa ibn Uqbah an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir qala. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan sanadnya, meriwayatkan hadis dengan sanadnya yang sanad ini sahih kepada Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda udzina li an uhaddithakum an malakin min hamlatil arsy. Aku diizinkan untuk menceritakan kepada kalian mengenai malaikat-malaikat yang menopang arsy-Nya Allah, yang mengangkat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala singgasananya Allah. Salah satu makhluk Allah yang paling besar dari makhluk-makhluk yang lainnya, wallahu akbar, dan Allah yang maha besar. Ya. Bu'du ma baina shahmati udhunihi wa 'unuqihi bi khafqit tayri bi 700 amin. Jarak antara shahmati udhun, shahmati ludhun itu ini. Bahasa Indonesianya apa ini? Saya belum ketemu sampai sekarang. Ada yang terjemahin lemak dari telinga, lemak daripada daun telinga. Ada yang terjemahin bahasa Jawa geber. Geber ya, geber itu ini. Ada yang terjemahin apa lagi? Ada masukan? Nah, ini ahli pakar Indonesia harus membuat istilah khusus ini nih. Jangan kalah sama bahasa Jawa. Bahasa Jawa sudah ada geber. Ya. Kalau kita terjemahan geber kayak gimana ya? Nah, intinya adalah ini, daun telinga yang paling bawah yang biasa wanita itu ditindik untuk anting. Namanya syahmatul udhun, ya. Jarak daripada syahmatul udhun sama leher, lehernya sampai sini ya, leher. Kalau manusia syahmatul udhun dengan leher, leher ini sudah sini, leher. Ya. Sudah leher itu jaraknya seperti burung yang terbang selama sab'ami amin. 700 tahun. Burung terbang 700 tahun kayak apa? Berapa jauhnya itu? Ini jarak baru ini ya. Syahmatul udhun sama leher, padahal dekat banget kan ini. Ya, antum pegang syahmatul udhun ini sampai leher, ya dekat sekali sudah jaraknya. Nempel bahkan, sedikit lagi nempel. Itu saja seperti burung yang terbang sepanjang 700 tahun perjalanan mereka. Dan ini burungnya tidak diterangkan juga. Kalaulah kita hitung burung yang paling cepat di dunia, burung apa? Ada yang tahu? Burung yang terbangnya luar biasa cepat. Yang senang burung coba. Ya. Kita enggak tahu juga nih, ya. Burung yang paling cepat terbangnya kayak apa? Nah, 700 tahun perjalanan itu bagaikan dari daun telinga malaikat yang paling bawah dengan leher, ya. Wa hadza isnadun jayyidun, rijaluhu kulluhum thiqat. Sanadnya jayyid, seluruh rawi-rawinya itu thiqat. Terpercaya semuanya. Wa qad rawahu Abu Dawud fi kitab sunnah min sunanihi, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunnah dalam sunannya. Haddatsana Ahmad ibn Hafs ibn Abdullah qala haddatsana Abi qala haddatsana Ibrahim ibn Tahman an Musa ibn Uqbata an Muhammad ibn Munkadir an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة الله تعالى من حملة العرش. Aku diizinkan untuk menceritakan kepada kalian sifat dari malaikat Allah yang membopong atau menopang arsy-Nya Allah ketika hari kiamat. Anna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masirata sab'ami'a 'amin. Yaitu jarak daripada syahmatil udhun sampai atiq. Atiq itu ini pundak. Kalau tadi leher, kalau ini pundak. Ya. Pundak itu seperti perjalanan 700 tahun perjalanan. Hadza lafdu Abi Dawud, dan ini lafad Abi Dawud. Jadi ada keterangan tadi yang pertama syahmatil udhun dengan leher. Berarti leher yang terdekat ini, sangat dekat sekali. Kemudian yang riwayat Abu Dawud syahmatul udhun sampai atiq. Atiq itu adalah pundak. Dan perjalanannya adalah 700 tahun perjalanan. Diterangkan pada riwayat Ibnu Abi Hatim itu, yaitu burung yang paling cepat, ya, dia terbang 700 tahun perjalanan terbang. Dan terkadang dalam bahasa Arab itu ta'ir, burung, bisa bermakna kepada ta'irah, yaitu sesuatu yang terbang seperti pesawat. Yang paling cepat kayak apa? Ya, ini pun lebih cepat lagi nanti kalau kita bawa kepada makna yang kontemporer seperti yang kita lihat sekarang ini. Apa terakhir pesawat yang paling cepat apa? Kecepatan suara. Ya. Suara apa? Suara ya. Kecepatan suara lebih cepat dari suara. Ya. Sudah lewat jauh suaranya baru kedengeran. Nah, ini subhanallah bukti ya. Ya, sangat luar biasa daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Zur'ah qala haddatsana Yahya ibn al-Mughirah qala haddatsana Jarir an al-Ash'ath an Ja'far an Sa'id ibn Jubair, ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya kepada Sa'id bin Jubair ketika menafsirkan qawlihi ta'ala wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Qala samaniyatu shufufin minal malaikati, yaitu 8 malaikat, 8 shaf dari kalangan malaikat. Nah, ini yang tadi kita katakan. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang pertama adalah 8 malaikat. Benar-benar 8. Penafsiran yang kedua adalah 8 shaf malaikat. Wa qala ruwiya 'an Sya'bi wa Ikrimah wa Ad-Dhahhak wa Ibn Jurayj. Dan diriwayatkan dari Sya'bi, Amir Asy'abi, Ikrimah, Ad-Dhahhak dan Ibnu Jurayj, mithlu dzalik, yang semisal dengan riwayat yang tadi. Wa kadza rawat Sudi an Abi Malik an Ibnu Abbas, dan juga diriwayatkan oleh As-Sudi dari Abi Malik dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau mengatakan radhiyallahu anhuma samaniyatu shufufin, 8 shaf. Kadza rawa Al-Aufi anhu, demikian diriwayatkan dari Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Qala Ad-Dhahhak, berkata Ad-Dhahhak an Ibn Abbas, Al-Karubiyun thamaniyatu ajza, kullu juz'in minhum bi'idati ins wal jin wal syayatin wal malaikah. Dan malaikat-malaikat tersebut ada 8, ya. Ada 8 bagian, masing-masing dari bagian tersebut itu seperti jumlah manusia, jin, syaitan dan malaikat. Ya, satu kelompok-kelompok soft tadi. Jumlahnya sangat banyak sekali. Ya. Kalau jumlah kita min awalihi ila akhirihi saja sudah miliaran ya. Sekarang saja yang masih hidup sudah miliaran. Apalagi kalau min awalihi ila akhirihi ditambah apa? Ditambah syaitan, jin. Wa qawluhu ta'ala yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ay tu'raduna ala alam as-sir wan najwa alladhi la yakhfa 'alayhi syai'un min umurikum bal huwa 'alimun bidh-dhawahiri was-sara'iri wadh-dhamair. Pada hari itu akan ditampakkan, dihamparkan apa-apa yang sebelumnya tersembunyi dari kalian. Aitu uraduna ala alimis sirri wan najwa. Ya, yaitu akan dihamparkan, akan ditampakkan, akan diangkat seluruh amalan-amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara yang rahasia dan perkara yang tersembunyi. Alladzi la yakhfa 'alaihi syai'un min umurikum, yang tidak tersembunyi atas Allah segala sesuatu dari perkara kalian. Bal huwa 'alimun bidh-dhawahiri was-sara'iri wadh-dhamair, bahkan Allah lah yang Maha mengetahui terhadap zahir kalian, apa yang kalian rahasiakan, bahkan apa yang kalian bersitkan di dalam hati. Allah Maha mengetahui. Dan semuanya itu akan ya diangkat, tercatat dan akan ditampakkan di hadapan ya manusia. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, la takhfa minkum khafiyah, tidak tersembunyi ya dari kalian apapun yang disembunyikan oleh kalian. Walaupun kita sembunyikan dalam batin kita, dalam bersitan pikiran kita, semua itu akan ditampakkan di hadapan Allah. Dan Allah Maha mengetahui. Tetapi apa yang Allah perintahkan untuk catat dan ditampakkan itu sebagai hujjah. Hujjah. Sebagai bukti. Sama ketika Allah bertanya kepada malaikat yang kemarin disebutkan hadisnya berkeliling di jalan-jalan untuk mencari ya orang-orang yang berzikir. Ya, yang diterangkan oleh Qurtubi, yang berzikir adalah yang bermajlis ilmu, yang mempelajari ilmu agama, baca Al-Qur'an, baca hadis, ya, mengetahui halal dan haram. Malaikat tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha berilmu, Maha mengetahui. Pertanyaan Allah kepada makhluknya bukan berarti Allah tidak tahu. Ya, tetapi untuk memuliakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala dan membanggakan orang-orang yang berzikir tadi di hadapan malaikat. Dibanggakan orang-orang yang berzikir tadi. Wa qad qala Ibnu Abi Dunya, dan telah berkata Ibnu Abi Dunya, akhbarana Ishaq ibnu Ismaila qala akhbarana Sufyan ibnu Uyainah an Ja'far ibn Burqan an Thabit ibn al-Hajjaj. Telah mengkhabarkan kepada kami Ishaq ibn Ismail, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan ibn Uyainah dari Ja'far ibn Burqan dari Thabit ibn al-Hajjaj, beliau berkata qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, muhasabahlah diri kalian, introspeksilah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab, sebelum dihitung-hitung. Hitunglah kesalahan kita di dunia, perbaikilah kesalahan kita sebelum nanti kita akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tersembunyi secuil pun dari amalan-amalan kita. Bahkan jangankan yang zahir, yang batin di dalam hati kita, bahkan yang baru terbesit dalam pikiran kita, semuanya itu akan ditunjukkan di hadapan Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, timbanglah diri kalian, amal solehnya banyak apa sedikit, apa lebih banyak amal buruknya, sebelum kalian ditimbang oleh Allah, sebelum ditimbang amal solehnya. Ya, ditimbangnya kita ada yang berpendapat dengan sekian riwayat juga, ya badan-badan kita ditimbang juga. Ada yang berpendapat amalan dengan bentuk suhuf-suhuf, lembaran-lembaran atau bitokoh-bitokoh dalam hadis, catatan-catatan amalan tersebut yang akan ditimbang. Ya, wallahu ta'ala alam, intinya ada dua ulama yang berpendapat demikian dengan masing-masing membawa riwayat. Ya, dan ada yang mengatakan ya bisa jadi bitokohnya ya orang-orang yang ditimbang sekalian. Ya. Fa innahu akhafu 'alaikum, karena kalau kalian muhasabah di dunia, tawazun di dunia, menimbang-nimbang diri baik atau buruk, itu lebih ringan atas kalian fil hisab, nanti dalam yaumul hisab lebih ringan kalau kita muhasabnya di dunia. Fil hisabi ghadan, besok akan lebih ringan. Antuhasabu anfusakum al-yawm. Ya. Maka hendaknya kalian muhasabah diri-diri kalian di hari ini, di dunia ini. Ya, tidak usah mencari-cari kesalahan orang. Ya, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu wa faddahahu. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan temannya, saudaranya, cari-cari itu orang salahnya apa ya? Coba kita cari filenya bagaimana? Historinya bagaimana, ini orang cari di data, dikumpulkan, kemudian itu menjatuhkan orang tersebut. Maka hati-hati. Kalau kita mencari-cari aurat saudara kita, kelemahan saudara kita, kesalahan saudara kita, maka Allah pun akan mencari-cari kesalahan kalian. Dan Allah akan nampakkan, Allah akan bongkar ya aib-aib kita. Dan juga kebalikannya. Man satara musliman, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib sesama muslim, Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Berarti kita kalau ada orang jelek, diam saja. Ada orang yang berbuat kejelekan, kita diam saja. Sebentar dulu, jangan dibenturkan. Para ulama membahas, kalau orang itu kita tahu baik, terkenal baik, masyhurnya baik, kemudian berbuat kejelekan, kita tutupi. Dan kita nasihati antara kita dan dia. Kita tahu ini orang ke masjid, orang soleh, ta'lim, atau penampilannya syar'i. Kemudian ada kesalahan, namanya manusia. Ya. Maka jangan, ini fulan. Ya. Percuma itu jenggotan, percuma itu cadaran, percuma ini peci, percuma itu sholat. Akhirnya semua amal soleh percuma semua. Hanya karena kesalahan yang, setiap manusia punya kesalahan seperti itu. Maka kalau kita, orang ini terkenal soleh, terkenal baik, penampilannya bagus, tutupi dulu dan kita nasihati antara kita dan dia. Kenapa? Kita harapkan Allah pun akan menutupi aib kita yang mungkin jauh lebih banyak dibandingkan dia. Ya. Bagaimana kalau orang yang jahat? Dirinci juga. Kalau dia mujahir, ya boleh. Mujahir itu dia bangga dan menunjukkan ya kejelekannya. Ini boleh kita sebutkan dan kita ingatkan orang ya dari bahayanya. Ya, misalkan dia mabok di pinggir jalan, ya sudah, itu pemabok, sudah jangan deketin orang itu. Selesaikan. Ya, jangan itu kita rahasiakan dulu. Wong dia aja mabok pinggir jalan enggak malu. Nah, ini mujahir. Ya. Setiap dosa Bani Adam, kullu ibni Adam mu'afa. Setiap anak Adam itu Allah ampuni dan Allah tutupi. Mu'afa di sini ada ulama yang mengartikan diampuni dosanya. Ada yang mengatakan mu'afa ini ditutupi. Dosa kita itu ditutupi oleh Allah. Ya. Illa mujahir, kecuali orang yang mujahir, kecuali orangnya itulah yang menunjukkan dosanya tersebut. Allah itu tutupi dosa-dosa kita. Wallahi kalaulah dosa ana ini bisa antum lihat bagaikan ya apa namanya? Bagaikan warna, atau kalaulah dosa ana ini tercium bagaikan bau bangkai, niscaya tidak ada yang mau mendekati ana. Enggak ada. Kalaulah dosa itu berbentuk atau berbau. Alhamdulillah Allah tutupi aib kita. Ya, inilah mu'afa. Kecuali mujahir orang tadi, ya, dia melakukan kejelekan di waktu malam, paginya pamer, oh semalam saya nenggak 3 botol. Wah, kita enggak tahu, dia cerita sendiri. Allahu Akbar. Allah sudah tutupi dosa dia, malah dia ceritakan. Ya, maka orang seperti ini tidak layak ditutupi aibnya. Dia sendiri sudah membongkar dirinya. Na'udzubillah min dzalik, jangan seperti itu. Ya. Kemudian ada kemaslahatan atau tidak untuk membuka aib tersebut. Kalau tidak ada, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam sajalah, lebih selamat, ya. Lebih selamat kalau kita diam. Inilah ikhwan fi din azakumullah, kalau kita muhasabah, sebelum menilai orang kita muhasabah diri. Ya. Bah, kita juga banyak dosanya. Tapi jangan putus asa, tetap kita ya amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Jadi ada pembahasan di kalangan para ulama. Misalkan begini, ada 2 orang mabok bareng-bareng. Dosa ya mabok ya? Dosa. Pertanyaannya, apakah si A dengan si B lagi mabok nih? Ketika si A melihat si B lagi mabok, padahal si A-nya juga lagi mabok. Dosa mabok dapat. Dan dosa membiarkan orang lagi mabok dapat juga. Artinya apa? Dia terjatuh dalam kesalahan, tidak menggugurkan kewajiban dia untuk nahi mungkar. Paham ya? Orang lagi judi bareng-bareng berdua. Jangan judi lah, haram lah, kamu aja judi. Merintah saya untuk berhenti. Bukan begitu, tapi wajib untuk nahi mungkar. Yaudah kita saling ingatkan. Memang begitu. Jadi orang yang berbuat dosa bareng-bareng, dia dosanya memang berlipat-lipat. Selain dia melakukan dosa, dia mujahir dengan dosanya, dan dia pun membiarkan orang lain berbuat dosa. Sehingga namanya bab nahi mungkar itu tidak menunggu kitanya suci. Tidak dipersyaratkan kitanya benar. Pokoknya lihat kemungkaran, kita bisa merubah, bisa menyampaikan, rubahlah, sampaikan. Walaupun diri kita belum bisa seperti itu. Ya, anak kita suruh sholat. Sholat kamu ke masjid? Lah, bapak aja masih nonton TV. Ya benar sih, dosa. Ya. Tapi kalau gak nyuruh anak sholat, dia juga dosa lagi. Tapi kalau dia nyuruh anak sholat, dianya gak sholat. Ya kayak keledai. Ya. Makanya dia nyuruh, dia juga berusaha. Anak maksudnya begitu. Nah inilah yang dibahas oleh para ulama. Ya, bukan syarat dalam nahi mungkar itu kita harus suci dulu, harus bersih dulu. Tidak. Bahkan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Kalau tidak, ya dengan lisan. Kalau tidak, ya dengan hati. Fa innahu ad'aful iman. Karena itu serendah-rendahnya iman. Kita mengingkari kemungkaran dengan hati. Ada sebagian orang mutaakhirin bahkan membuat satu dhabit kaidah dan diikuti banyak orang, yaitu ada istilah man sa'a ilmuhu qalla ingkaruhu. Barang siapa yang ilmunya luas maka sedikit pengingkarannya. Berarti kalau seperti itu mendingan jadi orang bodoh aja deh. Enggak tahu ilmu ada mungkar diem aja. Oh, berarti ilmunya luas. Nah, inilah orang kadang terbalik. Kalau ada orang amar ma'ruf nahi mungkar, wah ngajinya masih ngaji Jurmiyah lah, masih ngaji Arba'in Nawawi lah. Giliran ada orang diem melihat kemungkaran, oh ini orang bijak ini. Masya Allah ilmunya luas. Banyak enggak sekarang ini? Ada orang mendiamkan kemungkaran, dikatakan alim, bijaksana, toleransi. Giliran ada orang mengingkari sebuah kemungkaran. Wah ini ngajinya belum luas ini. Referensinya masih dikit ini. Ya tekstual. Katanya begitu. Padahal Rasulullah sudah bersabda. Siapa yang melihat kemungkaran? Dia tahu itu mungkar. Ya, tahu mungkar. Mabuk mungkar. Khamr mungkar. Kesyirikan mungkar. Kebidahan mungkar. Ya dia ingkari. Bisa dengan tangan. Bisa dengan lisan. Bisa... Gak bisa semuanya dengan hati minimal. kita buktikan dengan menjauh dari dia. Ya, menjauh dari majlis yang tidak baiknya. Ya. Inilah wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nahi mungkar itu demikian, ya. Dan terkadang memang syubhat zaman sekarang itu banyak, ya. Ketika orang mendiamkan kemungkaran menjadi orang yang paling berilmu dan orang yang paling bijak. Giliran orang yang mengingkari kemungkaran dianggap intoleran dan orang yang berwawasan sempit. Ini kebalik kadang, ya. Naam, perlu kita bijak, perlu kita menempatkan sesuatu dalam mengingkari kemungkaran itu perlu, tapi bukan mendiamkan. Rasulullah ketika ada Arab Badui kencing di pojok masjid, beliau ingkari atau tidak? Beliau ingkari tapi ditunda. Karena apa? Kalau lagi kencing kemudian dicegah, ya nanti kencingnya kemana-mana. Mudarat bagi masjid itu sendiri dan mudarat bagi orang tadi karena memotong kencing. Tidak baik untuk kesehatan. Nah baru setelah selesai kencingnya dipanggil, dinasehati. Masjid ini bukan untuk buang kotoran, masjid ini untuk zikir, untuk baca Quran, untuk ibadah. Nah inilah yang namanya bijaksana. Mengingkari kemungkaran, ya, tidak mendatangkan sesuatu yang lebih mungkar. Mengingkari kemungkaran bukan mendiamkan, tetapi menunggu waktu yang tepat, cara yang tepat untuk menyampaikannya. Paham ya? Beda ya dengan orang yang cuma mendiamkan, seolah-olah bijak, padahal dia sejahat-jahatnya orang. Na'udzubillah min dzalik. Fadhil dikumandangkan adzan. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dikatakan oleh Imam Ahmad, disampaikan dengan sanadnya, ya, yang hasan sanadnya, kepada Abi Musa al-Ash'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'radu an-nasu yawmal qiyamati 3 aradatin. Manusia pada hari kiamat akan ditampakkan amal-amal soleh dan buruk mereka, amalan mereka, ya, dengan 3 kelompok manusia. Jadi manusia itu amal-amalnya akan ditunjukkan dengan 3 tipe manusia. Fa'amma urdatan, adapun 2 kelompok manusia, amalannya itu dihamparkan, ditunjukkan. Fajidalun wa ma'adhiru, dipenuhi dengan jidal, debat. Wa ma'adhir, dan minta uzur pada Allah. Debat di sini bukan orang tadi berani mendebat Allah, tidak, tetapi Allah merinci. Dalam hadis, manukishal hisab udziba. Barang siapa yang diperinci tentang amal-amalannya pasti disiksa oleh Allah. Ada kelompok yang kedua, ma'adhir. Ketika ditunjukkan minta uzur. Minta uzur, minta maaf, ya, minta ampunan pada Allah. Kemudian amma tsalitsa, ada pun yang ketiga, fa inda dzalik tatirus suhuf fi aidi fa akhidun bi yamini wa akhidun bi shimali. Kelompok yang ketiga, lembaran-lembaran amal tersebut akan terbang ke tangan-tangan setiap manusia, ada yang mengambilnya dengan tangan kanan, ada yang mengambilnya dengan tangan kiri. Ya. Jadi kelompok 1-2 ini yang akan dirinci, ya, akan dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang beriman tetapi akan merasakan neraka jahanam terlebih dahulu. Manukishal hisab faqad udziba, kata Rasulullah. Barang siapa yang diperinci amalan, hisab daripada amalannya, maka dia akan diazab oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah salamah wal afiyah. Yang ketiga tadi, tiga pun bagi dua. Yang amalan tersebut langsung terbang dan diambil, ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri. Yang dengan tangan kanan, itulah orang-orang yang beriman. Ya, yang ya bighairi hisab wala adzab. Ada yang tangan kiri, na'udzubillah min dzalik, yang mereka sudah langsung masuk neraka saja. Sudah jelas masuk neraka. Demikian riwayat Ibnu Majah dari Abi Bakar bin Abi Syaibah dari Waqi', dan diriwayatkan Tirmidzi dari Ibnu Quraib dan dari Waqi', dari Ali bin Ali, dari Al Hasan, dari Abi Hurairah. Dan diriwayatkan pula Ibnu Jarir dari Mujahid bin Musa, dari Yazid, dari Sulaim bin Hayyan, dari Marwan Al-Asghar, dari Abi Wa'il, dari Abdullah. Beliau mengatakan, yu'radun nasu yawm al-qiyamah thalatha 'aradat, 'aradatan ma'adir wa khusumat, wa 'aradah ath-thalitha tatiru as-suhufu fi aydi fa akhidun bi yamini wa akhidun bi shimali. Manusia akan dihamparkan amalannya ketika itu ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama dan kedua akan dihamparkan amalan-amalan, catatan amalan-amalan dia. Ada yang minta uzur, ada yang khusumat, ada yang didebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di debat tersebut orang tersebut enggak bisa apa-apa karena buktinya sudah ya, sudah begitu banyak. Tetapi di debat di sini adalah dirinci oleh Allah. Yang ketiga adalah ya, yang lembaran-lembaran tersebut terbang langsung dan diambil pada tangan-tangan manusia, ada yang mengambil dengan tangan kanan, ada yang mengambil dengan tangan kiri. Demikian diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah secara mursal kepada Abdullah. Kemudian firman Allah Ta'ala yang berikutnya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberikan kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka dia pun mengatakan, ini pamer dia, ini bacalah oleh kalian kitab catatan amal solehku. Saking bangganya dia, saking senangnya dia. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sungguh aku yakin ketika di dunia aku akan bertemu dengan hisab ini. Ya, orang yang selamat justru dia yakin tentang hisab, yaumul hisab. Wa huwa fi 'aysyatir radiyah, maka dia pun ditempatkan dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan, surga. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tertinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya didekatkan, tinggal dia petik saja. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan makanlah, minumlah dengan nikmatnya, dengan sebab apa yang telah lalu pada hari-hari yang telah lewat di dunia kalian beramal saleh, kalian bersabar. Bersabar beramal saleh, maka bayarannya adalah surga. Ya. Yukhbiru ta'ala an sa'adati man yu'ta kitabuhu yawm al-qiyamah bi yaminih. Ya. Wa farhihi bidzalik. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan mengenai ya, kebahagiaan orang-orang yang diberikan catatan amalannya pada hari kiamat dengan tangan kanan. Dan bagaimana gembiranya mereka mendapatkan kitab catatan amal dengan tangan kanan. Wa annahu min syiddati farhihi yaqul likulli man laqiya ha umqra'u kitabiyah, saking dahsyat kesenangannya, kebahagiaannya, maka setiap orang yang bertemu dengan dia, dia katakan, ha umqra'u kitabiyah, ini kitab catatanku, bacalah. Senang. Ay khudu iqra'u kitabaih li'annahu ya'lamu anna alladhi fihi khairun wa hasanat mahdhah. Ya, fihi khairun wa hasanatun mahdhatun. Ambil ini, bacalah kitab-kitab ini. Karena dia tahu kalau dia menerima dengan tangan kanan berarti di dalamnya penuh kebaikan ya, dan kebagusan-kebagusan yang murni. Subhanallah. Li'annahu mimman baddalallahu sayyiatihi hasanatin, dikarenakan dia termasuk orang-orang yang Allah ganti kejelekannya dengan kebaikan. Qala Abdurrahman ibn Zaid, wa ma'naha umqra'u kitabiyah ha qara'u kitabiyah wa zaidah wallahir annaha bima'na hakum ha umqra'u kitabiyah ha aqra'u kitabiyah, ini bacalah kitab ini. Ini secara bahasa Arab itu namanya zaidah, ya ya, untuk memperindah dan memperkuat makna dan ucapan, ungkapan dalam bahasa Arab. Maknanya hakum, ini bagi kalian, bacalah begitu. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Bishr ibnu Matar al-Wasiti qala haddatsana Yazid ibnu Harun qala akhbarana Asim al-Ahwal an Abi Utsman, dari Abi Utsman beliau mengatakan al-mu'min yu'ta kitabuhu bi yaminihi fi satrin min Allah fa yaqra sayyi'atahu. Seorang mukmin dia diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan. Dalam keadaan ditutupi kesalahan-kesalahan hamba tersebut, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama qara'a sayyi'atan taghayyara launuh. Ketika dia membaca buku catatan amalannya, berubah warna mukanya. Hatta yamurra bi hasanatihi fa yaqra'uha, kemudian setelah itu, setelah kesalahan, dia baca yang baik. Habis dosa dia tobat, dia baca baik, fa yarju ilaihi launuh, maka kembali lagi ceria lagi, ya. Tsumma yanzuru fa idza sayyi'atuhu qad buddilat hasanatin, dan kemudian dia melihat bahwasanya semua kejelekan telah diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dalik, maka itulah orang tadi mengatakan ha umqra'u kitabiyah, yaitu dengan taubat, yang dikatakan sebagian ulama dengan taubat kita dosa dicatat oleh Allah. Allah bisa ampuni semua dosa kita. Tetapi ingat, catatan itu tidak dihapus. Ya. Allah ampuni dosa-dosa, tapi catatan itu tidak dihapus. Ini penting. Kita akan malu sendiri. Ya, ketika melihat dosa-dosa kita, malu kita. Dosa yang tersembunyi yang tidak dilihat siapapun kecuali oleh Allah. Kita akan malu ketika kita membaca catatan kita. Tapi ketika Allah gantikan kejelekan dengan kebaikan, dengan taubat, kita taubat pada Allah, diterima taubatnya, maka setelah kejelekan tadi dicatat kebaikan, dia taubat. Taubatnya diterima oleh Allah. Nah, ini pentingnya kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita banyak bertobat pada Allah. Dan penuhilah jalan-jalan untuk supaya kita ditutupi aib-aib kita, ya, ditutupi dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita itu enggak suka kalau kejelekan kita itu ya ketahuan, ya. Kita kan enggak senang kalau kejelekan, kekurangan kita, aib kita itu didengar oleh orang. Maka seperti itulah hendaknya kita menjaga aib orang lain. Ingat, man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Tapi kalau man tatabba'a aurata akhihi tatabba'ahu Allah auratahu wa fadhahahu. Barang siapa yang dia mencari-cari aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, ya, maka Allah pun akan mencari-cari kesalahan dia, dan Allah akan tampakkan, tunjukkan di hadapan seluruh manusia, ya, kesalahan-kesalahan dan kejahatan-kejahatan dia. Maka tutupi, ya, tutupi saudara kita, itu kehormatan saudara kita, kita tutupi, ma'asyiral muslimin, ya. Ini sangat penting sekali, karena ya, kadang kita itu tidak sadar berbuat dosa dengan berbagai macam alasan, kadang alasannya ini dan itu, tapi intinya itu adalah dosa. Mengumbar aib orang lain itu adalah dosa. Kecuali ada maslahat yang arjah, maslahat yang lebih, memang lebih dominan. Ya, seperti tadi orang mujahir atau kita menyebutkan kejelekan orang yang menzalimi kita, ya, supaya kita ya dapat bantuan untuk menangani kezaliman, atau kita mengadu kepada hakim dalam peradilan, ini boleh menyebutkan kejelekan-kejelekan orang yang melakukan kejelekan kepada kita. Ya. Adapun secara asalnya kejelekan itu orang lain melakukan kejelekan, kita tutupi saja dan kita nasihati antara kita dan antara dia. Sebagaimana kita pun senang ya kalau kita dinasihati secara berdua. Beda kalau kesalahan kita diumbar di masjid, di medsos, ya, di mimbar. Coba bayangkan saja kalau kita lagi sholat Jumat, duduk di sini, kemudian khotib, alhamdulillah selesai, nama kita disebut, ini si fulan kemarin, ini orangnya nih, misalkan ditunjuk, ya, bukan di situ ya, ini nih orangnya nih, namanya fulan bin fulan, pakai pakaiannya itu kemarin berbuat dosa itu, zalim itu, coba kita gimana itu? Kira-kira kita pergi apa ngamuk di situ? Kita bayangannya begitu. Itu yang dengar cuma satu masjid, ya. Coba kalau kita ya ada orang mengumbar aib orang di medsos. Itu yang dengar itu sabar-gabar gitu di medsos, hati-hati. Makanya saya sering ingatkan kita itu di zaman medsos. Itu hati-hati. Sekali klik itu yang baca bisa jutaan orang. Ya, sebelum kita ngeklik ini hati-hati, manfaat tidak, maslahat tidak. Ya, jangan sampai kita klik yang baca 1 juta. View-nya 1 juta. Setelah view di-subscribe lagi. Ikut. Sudah kayak gitu copy paste lagi, dipotong-potong lagi. Ah, ya sudah, jutaan dapat uang sih dari YouTube. Tapi setelah itu dosanya ya ikhwan, dosa. Hati-hati kita, ya, hati-hati. Ini zaman di mana jempol lebih bahaya daripada lisan. Rasulullah itu mengingatkan di zaman yang lisan itu sangat berbahaya bagi manusia. Dan rupanya kita berada di sebuah zaman di mana jari ini lebih berbahaya dibanding lisan-lisan kita. Jadi ya, kalau Rasulullah dulu mengatakan kuffu 'alaika hadza sambil megang, maka benar. Jagalah ini yang dipegang dan yang memegangnya, lisannya. Kan benar Rasulullah itu. Kuffu 'alaika hadza, lisannya sampai dipegang sama Rasul. Maka yang dipegang dan yang memegang sama-sama dijaga. Hadisnya sudah ada. Dijaga lisannya dan dijaga jarinya yang memegang lisan tadi. Ya. Itu kan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati jangan kita mudah berkomentar, jangan kita mudah untuk ya menyimpulkan sebuah perkara. Ya kalau enggak manfaat tinggalin sajalah, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.